saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sudah di pelupuk mata. Tamu agung akan segera tiba. Maka sudah sepantasnya bagi kaum muslimin berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya dengan kedatangan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrur Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Para sahabat, mereka memohon kepada Allah selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Dan setelah itu, mereka berdoa selama 6 bulan agar amalan mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, amat disayangkan jika ternyata sebagian kaum muslimin lebih memperhatikan masalah makanan apa yang akan disajikan pada saat berbuka dan makan sahur daripada persiapan ibadah untuk mengisi bulan tersebut. Hal ini sebagaimana keadaan sebagian mereka pada akhir-akhir bulan Ramadan yang seharusnya lebih konsentrasi untuk beribadah malah justru disibukkan oleh masalah makanan lebaran dan mudik hari raya. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kaum muslimin lebih memperhatikan persiapan rohaninya menyambut tamu mulia tersebut. Ada beberapa adab-adab di mana kita bisa menyongsongnya, menyongsong bulan Ramadan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung dengan kehadirannya. Yang pertama adalah bertaubat dan memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat sangat berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas ibadah seseorang. Di antara dampak negatifnya adalah dosa akan menghalangi seseorang dari ketaatan. Ada seseorang berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, saya bermalam dalam keadaan sehat dan saya sangat senang sholat malam dan aku telah siapkan air wudhuku. Namun kenapa aku tidak bangun?" Al-Hasan berkata, "Dosamu telah mengikatmu." Juga perkataan yang lain dari Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah berkata, "Benar-benar, jika saya bermaksiat kepada Allah, saya melihat pengaruhnya pada kendaraan dan pembantu," yakni maksudnya istriku. Dan juga berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, "Saya terhalangi dari sholat malam selama 5 bulan disebabkan suatu dosa yang saya perbuat." Ada yang bertanya, "Dosa apakah itu?" Ia menjawab, "Aku pernah melihat seseorang menangis. Kemudian aku berkata dalam hati, orang ini riya. Lihat, hanya karena su'udzon." Beliau, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, sampai tidak dapat mengerjakan sholat malam. Lantas, bagaimana jika melakukan kemaksiatan yang lebih besar dari itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Makhtalaja 'irqun wa la 'ainun illa bi dzanbin wa ma yadfa'u Allahu anhu aktsar." Tidaklah urat dan mata itu menjadi nyeri kecuali disebabkan karena dosa dan yang ditahan oleh Allah lebih banyak lagi. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Shaghir. Ketika seseorang mendapatkan kesejahteraan, padahal dia melakukan dosa dan maksiat dan dia belum bertaubat, hakikatnya ini bukanlah suatu nikmat. Bahkan itu adalah azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kamu melihat Allah memberikan seseorang dunia yang ia sukai di atas kemaksiatan yang ia kerjakan, maka itu adalah istidraj atau penguluran. Hadis riwayat Ahmad. Adab yang kedua menyambut bulan Ramadan adalah melepaskan diri dari kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna." Pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka diampunilah semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali dua orang yang sedang bermusuhan. Maka dikatakan, biarkan, akhirkan dua orang ini sampai mereka berdamai. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, rahimallahu abdan kanat li akhihi indahu madlamatun fi irdin aw mal, faja'ahu fastahallahu qabla an yu'khad, wa laysa thamma dinarun wala dirhamun, fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi, wa in lam yakun lahu hasanat hamalu alayhi min sayyi'atihim. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang pernah menzalimi saudaranya pada kehormatan dan hartanya, kemudian ia meminta penghalalan sebelum ia diambil pahalanya di hari yang tidak berguna dinar dan dirham. Jika ia memiliki pahala, maka akan diambil pahalanya, dan apabila ia tidak mempunyai pahala, maka ia akan memikul dosanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Betapapun banyaknya imbalan pahala yang dijanjikan bagi orang yang berpuasa, tetapi tetap akan merasa tidak tenang jika ternyata dia menjadi muflis, dia menjadi bangkrut pada hari kiamat. Itu pun kalau amalnya diterima. Bagaimana kalau tidak diterima? Lalu adab yang ketiga, memperbaiki hubungan dengan kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Tidak diragukan lagi bahwasanya di luar bulan Ramadan, Al-Quran banyak yang jarang menyentuhnya. Padahal, salafus saleh ada yang mengkhatamkan setiap 2 bulan, 1 bulan, 10 malam, 7 hari, dan lebih sedikit dari itu. Hal ini kembali kepada kesibukan masing-masing orang. Namun janganlah sampai meninggalkannya secara mutlak dan hanya baru dibuka tatkala memasuki bulan Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Berkatalah Rasul, "Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang tidak diacuhkan." Quran surat Al-Furqan ayat 30. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini suatu kaum dan merendahkan yang lain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, yang artinya, sesungguhnya orang yang tidak ada kerongkongannya sesuatu dari Al-Qur'an seperti rumah yang hancur. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Lalu adab yang keempat, berazam yang kuat untuk memakmurkan Ramadan dengan amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddah." Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Quran surat At-Taubah. Lalu adab yang kelima, merenungi kekurangan-kekurangan yang dialami pada Ramadan yang telah lalu sebagai bahan perbaikan untuk Ramadan selanjutnya, dan juga memperbanyak doa kepada Allah agar bisa memperbaiki ibadah kita. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu persiapan yang keenam, memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban, terutama puasa qadha yang belum diganti. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, kana yasumuhu illa qalilan, bal kana yasumuhu kullah." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa pada suatu bulan daripada bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di dalamnya kecuali sedikit, bahkan beliau berpuasa seluruhnya. Walhamdulillah. Demikian beberapa persiapan yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Sumber alhujjah.com. Nasihatku untukmu.